Katakanlah padaku impian yang menggodamu, asalkan syaratnya tahu 5.000 bayar dulu. Hai, belum tahu apa artinya, sudah meributkan upahnya. Terangkan dulu yang ku tanya, baru uang tuan terima. Janganlah merasa ragu, memang itulah kerjaku. Tanyakan saja padaku, pasti tepat ramalan. Artinya adalah calon suamimu yang segera akan datang melamarmu. Tapi tak lama ia meninggalkan aku, gelisah hatiku, hai menanggung rindu. Ia pergi tapi aku melamarmu. Mengapa jadi begini? Mungkin tuan salah arti. Tapi kalau benar kiranya, aku tidak menolaknya. Kini saat perkawinan, hari kita laksanakan. Seorang putri rupawan dengan peramal impian.